Wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca dan mentalaah buku Qawaid fi Tauhid Rububiyyah wal Uluhiyyah wal Asma' was Sifat karya Syekh Walid As-Su'aidan hafizallahu taala. Kaidah yang ke-12 di halaman 27, la ya'lamul ghaibal mutlaqa illallah. Tidak ada yang mengetahui gaib yang sempurna gaib kecuali Allah. Mutlak maknanya sempurna. Maka jika kukat jika Anda maksudkan dengan mutlak, maka aku katakan, aku jawab, supaya tidak tercakup dalam hal ini gaib nisbi. Maka ulama membagi gaib itu menjadi dua macam, gaib mutlak, gaib yang sempurna, dan gaib yang relatif atau nisbi. Adapun gaib mutlak, maka dia al-makhluk. Innamal anjamil makhlukat, tidak diketahui oleh semua makhluk, dan dia adalah apa yang Allah catat, dan termasuk gaib mutlak adalah masa depan. Ini termasuk gaib mutlak adalah masa depan. Kemudian maka jawab dengan gaib nisbi adalah gaib yang wajib tidak gaib bagi yang menemukan barang itu. Contohnya, untamu kabur, fataku di berada bersama sejumlah orang fil bariyah, di tengah-tengah padang pasir. Maka tempat dan posisi unta tersebut untuk Anda gaib. Akan tapi posisi unta tersebut untuk maka jika alif maka siapa maka dia kafir dan musyrik, karena dia telah samakan selain Allah dengan Allah. Fi khasisatin, dalam satu kekhasan, min khasaisi rububiyah, yang merupakan kekhasan rububiyah Allah, yaitu ilmul ghaib, mengetahui hal yang gaib, yaitu maksudnya gaib mutlak, mengetahui masa depan misalnya. Kalau Allah tabaraka wa ta'ala, katakanlah tidak ada yang tahu satupun makhluk di langit dan di bumi, tidak ada yang tahu hal yang gaib. Illallah, illa di sini bukan illa di sini istisna mungkote, bukan istisna mutasil. Istisna mutasil itu istisna yang terjemahnya kecuali, melainkan. Istisna mengkotak adalah istisna yang terjemahnya adalah ni akan tetapi. Ni yang maknanya illa istisna mengkotak, maka illa di situ maknanya lakin. Ni lakin Allahu, akan tapi lakin Allahu ya'lamul ghaiba. Nah, namun hanya Allah yang tahu hal yang gaib. Maka tidak ada Ya, kalau diterjemahkan dengan akan tetapi, nanti Allah menjadi bagian dari makhluk jadinya. Katakanlah tidak ada satupun makhluk di langit dan di bumi yang mutahal yang gaib kecuali Allah. Berarti Allah makhluk. Dan bukan itu makna yang diinginkan. Ya, sehingga illa di sini maknanya lakin, akan tetapi. Ya, berarti sudah titik. Ya, akan tetapi Allah yang tahu hal yang gaib. Wa may yashuruna ayyana yub'atsun, dan mereka pun tidak mengetahui kapankah mereka akan dibangkitkan. Dan Allah tabaraka wa taala berfirman, alimul ghaib, dia adalah zat yang mengetahui hal yang gaib, yaitu gaib mutlak. Alimul ghaibi falay maka ya, dia bukan Rasul tidak mengetahui hal yang gaib, namun dapat bocoran hal yang gaib sehingga Rasul bisa menceritakan tanda-tanda kiamat nanti sebelum kiamat akan terjadi demikian dan demikian yang merupakan hal yang gaib. Fa'inna yusrukum min ba'd ya, makna ayat ini di Al-Mukhtasar fi Tafsir, kecuali Rasul yang Allah ridha, maka Allah inginkan di antaranya adalah hal-hal yang gaib. Wa yursilu min baini yaday ar-rasul harasan wal malaikah, dan Allah kirimkan di depan sang Rasul para malaikat menjaga sang Rasul. Ya. Maka mimbain yadai artinya di depan, hinya kembali kepada Rasul, wa min khalfi dan di belakang Rasul dan malaikat penjaga. Sehingga itu murni hanya diketahui oleh sang Rasul tanpa yang lain. Kemudian firman Allah Taala di surat Al-An'am, wa indal mafatul ghaib la ya'lamu hal yang gaib, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia, Allah. Apa itu mafatul ghaib? Mafatul ghaib ada lima yang Allah sebutkan di akhir surat Luqman. Innallaha 'inda 'ilmi sa'ah. Allah yang mengetahui kapan kiamat terjadi. Wa yunazzilul ghaitha, dan Allah lah yang menurunkan hujan. Jika Allah menurunkan hujan, maka hanya Allah yang tahu kapan turun hujan. Karena suara gemuruh yang ramai itu belum tentu bermakna hujan. Wa ya'lamu ma fil arham, dan Allah mengetahui ma fil arham, semua hal yang berkaitan dengan apa yang ada di rahim. Mungkin ini tidak terbatas pada jenis kelamin. Namun apakah bayinya berumur panjang ataukah berumur pendek, nanti kemudian apakah ini jadi orang baik ataukah orang bejat dan seterusnya. Dan sampai akhir ayat. Jika Anda bertanya, bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan kepada kita tentang sejumlah perkara-perkara gaib? Jawabannya betul. Akan tapi Nabi tidaklah mengetahuinya istiqlalan independen. Tidaklah Nabi mengetahuinya dengan diri beliau. Beliau tidak tahu, namun beliau diberitahu. Bedakan dua hal ini. Innama ya'lamu habilu Nabi mengatakan dengan dasar wahyu, yaitu Allah tunjukkan pada sang Nabi ala syi'inal maghibat, sebagian dari hal yang gaib. Dan maka ketika Nabi menceritakan nanti di akhir zaman akan terjadi begini dan begini, maka itu semua bagian dari firman Allah Ta'ala di surat Al-Jin tadi, illa man irtada min rasul, kecuali rasul yang Allah ridai, maka ada rasul yang Allah beritahukan padanya sejumlah hal-hal yang gaib. Fa inna yasluku min baini yadayhi wa min khalfi rasada, ay rasada min al-malaika, malaikat pengintai atau penjaga. Maka hal-hal yang gaib yang didapatkan kepada sang rasul itu, kepada sang rasul, wallahu a'lam. Kemudian kaidah yang ke-13, tidak ada yang menetapkan hukum kaunan secara kauni. Hukum kauni sama dengan takdir, sama dengan pengaturan jagat raya. Wala syar'an, tidak pula hukum syariat, kecuali Allah tabaraka wa ta'ala. Sedangkan sang nabi dalam hukum syariat, sang nabi itu muballighun, statusnya adalah penyampai, bukan musyari'un, bukan yang menetapkan aturan. Maka sebagaimana tidaklah boleh menetapkan aturan fil kaun, di jagat raya, ada orang sakit, ada orang sehat, ada orang mati, ada bayi lahir, ada orang yang di jalan selamat, ada yang di jalan kecelakaan dan seterusnya. Maka tidak ada yang bisa menetapkan aturan, kejadian, peristiwa di jagat raya kecuali Allah semata, dia ada sekutu baginya. Makfakadhalika, maka demikian juga wajib bagi kita untuk mengisahkan Allah dalam hukum syar'i. Kita yakini bahasanya tidak ada manusia yang punya hak untuk menetapkan halal dan haram. Tidak ada, tidak boleh ada manusia yang menetapkan halal dan haram, karena itu hak Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, manusia innama asyraku, bisa menjadi berserikat bersama Allah sebagai hakim, sebagai penetap hukum dalam masalah at-tasyri', dalam masalah halal dan haram. Maka laki layas tati, namun mereka tidaklah mampu menisbatkan hukum kauni kepada selain Allah tabaraka wa ta'ala, kecuali nekat, kecuali sejumlah orang yang nekat, semacam Fir'aun yang mengatakan akulah yang mengatur aliran sungai Nil dan sebagainya. Illa dhulman wa utwana, kecuali zalim dan melampaui batas, wa jahlan atau kebodohan. Maka siapakah yang hakama, yang menetapkan aturan bahasanya matahari itu terbit dari timur kemudian tenggelam di barat? Allah yang menetapkan aturannya. Ini namanya hukum kauni. Maka adakah yastati'u ahadun, ada seseorang yang mampu ayunazik, merebut Allah dalam hukum ini? Jawabannya tidak ada. Oleh karena itu Allah permalu dengan Ibrahim ketika Ibrahim mengatakan innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghrib, sunya Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan matahari dari timur kemudian dan membuatnya terbit dari timur, jika engkau adalah pengatur jagat raya, pemilik alam semesta wahai Namrud, silakan atur matahari, besok terbitkan dia dari barat. Fa'ti biha minal maghrib, datangkan dia dari barat. Fa buhita alladhi kafar, buhita terbungkam, diam karena tidak bisa menjawab bantahan dan sanggahan. Maka terbungkamlah orang kafir. Wallah la yahdil qawma zalimin, dan Allah tidak memberikan hidayah dan petunjuk pada orang-orang yang zalim. Dan semua orang kafir adalah orang yang zalim. Fakadhalika, dengan hukum yang lain, ketika syariat mengatakan bahasanya zina meskipun itu bujang sama gadis adalah haram, maka katakan itu zina haram, tidak boleh diganti dengan yang lainnya. Bahasanya oh, zina itu adalah khianat rumah tangga, artinya tidaklah disebut zina kecuali dia sudah menikah atau dalam kondisi terikat dengan ikatan pernikahan. Ini sebagaimana definisi di zina dari dari barat. Mereka mendefinisikan zina dan menyatakan bahasanya zina yang haram adalah khianat rumah tangga. Ya, kalau bukan khianat rumah tangga maka maka bukanlah zina yang haram. Ya, maka tidak boleh diganti dengan hukum yang lainnya. Hukum Allah Subhanahu Wa Taala tidak boleh bagi kita untuk ganti dengan hukum yang lain. Di antaranya adalah qawanin ardiyah, yaitu dengan aturan-aturan manusia yang melanggar dan menyelisih aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka wajib atas kita semua manusia, baik hukaman statusnya penguasa ataukah mahkumin rakyat jelata, statusnya umara ataukah makmurin rakyat jelata, tidaklah menetapkan hukum di antara manusia kecuali dengan syariat Allah, dan kita tidaklah riba untuk diberi hukum kecuali dengan syariat Allah tabaraka wa ta'ala. Fakulu hukmin, maka setiap hukum yang ditetapkan oleh manusia ala khilafi syariatillahi, yang menyelisih syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia hukum jahiliyah. Contohnya hukum masalah zina. Zina dibatasi dengan khianat rumah tangga. Itulah zina, zina yang haram. Kalau kemudian ini duda sama janda, kemudian mereka berzina, maka itu kebebasan seksual. Atau kemudian bujang sama gadis zina, maka itu bukan zina yang haram sebagaimana hukum barat. Maka ini hukum jahiliyah, meskipun ada di dunia modern, maka dia jahiliyah. Karena hukum jahiliyah adalah definisinya semua hukum yang ditetapkan oleh manusia menyelisihi syariat Allah, itulah hukum jahiliyah. Wabina'an ala dhalik, berdasarkan hal tersebut, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walal hukmu wa ilaihi turja'un, milik Allah lah hukum dan hanya kepada Allah semua kalian dikembalikan. Artinya tidak ada yang menetapkan hukum kecuali Dia Allah. Dan Allah Subhanahu dan Allah Azza wa Jalla berfirman, afa hukmal jahiliyati yabghun, apakah hukum jahiliyah yang mereka cari? Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun, dan siapakah yang lebih baik hukumnya dibandingkan Allah bagi orang-orang yang yakin? Jawabnya tidak ada. Nah, apa hukum jahiliyah? Tadi definisinya telah disampaikan. Wa yaqulu maka tetapkan di antara manusia dengan apa yang Allah turunkan. Wala tatabi ahwa'ahu, jangan kau ikuti hal mereka yang membelokkanmu. Ya, amma ja'aka minal haq, dari kebenaran yang telah datang kepadamu. Maka ini menunjukkan bahasanya, menetapkan hukum dengan apa yang Allah turunkan, itu kebalikannya adalah mengikuti hawa nafsu. Maka siapa yang tidak menetapkan hukum sebagaimana yang Allah tetapkan, maka dia mengikuti hawa nafsunya dan seliranya. Dan Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, innal hukmu illa lillah, hukum hanyalah milik Allah. Maka tidak ada yang menetapkan aturan, menetapkan hukum, baik hukum kauni di jagat raya ataupun hukum syar'i, yaitu halal dan haram, kecuali Allah tabaraka wa ta'ala. Wallahu a'lam. Kemudian kaidah yang tidaklah hawa peristiwa yang ada di muka bumi dinisbatkan dan dikaitkan dan dihubungkan dengan peristiwa yang ada di atas sana, yaitu pergerakan bintang dan gerak benda langit, illa bidalilin, kecuali jika ada dalilnya. Wahia makna kaidah, jika terjadi sesuatu di muka bumi, ayankan mahasal, apapun yang terjadi, baik angin yang bertiup kencang atau burukanan atau gunung berapi, karena infajara yang meletus atau zilzal Anda kaitkan peristiwa di bumi ini li amrin hasala fis samai. Anda kaitkan dan Anda hubungkan dengan sesuatu yang terjadi di atas, dengan gerak benda, benda-benda angkasa. Misalnya, Anda katakan bahasanya hujan ini turun. Atau munculnya bintang B. Fahada amrun la yajuz. Maka ini adalah satu hal yang tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena ala atau karena hubungan wasababiyah ini jadi sebab untuk itu. Maka tidak sebagaimana nanti akan kami sampaikan di pembahasan kaidah-kaidah seputar sebab insyaallah taala. Tuhan artinya al-matar, dan kalian jadikan hujan yang Allah turunkan kepada kalian annakum tukadzibun, kalian dustakan kalau itu Allah turunkan. Maka kalian mendustakan lantas kalian dustakan dengan kalian nisbatkan, kalian kaitkan nikmat Allah dan rezeki Allah. Dalam Sahihain, dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dari Zaid ibn Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallabina. Ini sallalana, sallalana sama dengan sallabina, artinya jadi imam. Ini artinya jadi imam salat berjamaah. Sallalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimami kami salat subuhi, salat subuh di Hudaybiyah. Dan ini pada saat peristiwa Hudaybiyah di bulan Dzulqa'dah tahun 6 Hijriah. Mungkin ini kejadian tahun 6 Hijriah. Di akhir tahun 6 karena Dzulqa'dah. Ala isri sama'in, isri setelah. Sama'in maknanya hujan. Ini sama'in maknanya hujan. Ini karena sama lughatan kullu ma fawqaka fa huwa sama'un. Semua yang ada di atasmu itu namanya sama. Nah, karena hujan itu atas, di atas kita turun dari mendung, maka hujan disebut sama. Ala ifil sama'in, karena hujan kanat minal lailati, yang turun semalam. Artinya subuh itu sudah berhenti. Subuh itu tinggal lumpur, tinggal basah. Falam insa Nabi ngasih kultum. Terjemah bebasnya demikian. Faqala, lantas Nabi mengatakan, apakah kalian mengetahui pagi ini? Maka di pagi hari ini ada hambaku yang beriman dan ada yang kafir. Adapun orang yang mengatakan mutir Nabi fadlillahi wa bi rahmatihi. Ya, mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi. kami diberi hujan karena dengan anugerah Allah dan kasih sayangnya. Maka dia adalah orang bintang. Adapun orang yang mengatakan binau ika dan itu, maka dia adalah orang yang kafir denganku dan beriman dengan bintang. Diriatkan hadis ini dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim di Kitabul Iman. Perlu diketahui bahasanya bab di Sahih Muslim itu berasal dari An-Nawawi, karena Imam Muslim tidak memberi bab untuk kitabnya, meskipun itu tertata seperti bab. Tapi apa judulnya beliau tidak ngasih judul. Maka bab ini adalah perkataan An-Nawawi. Maka diberi judul bab oleh An-Nawawi, bab bayani kufri man qal. Penjelasan tentang kafirnya orang yang mengatakan mutirna bin nau'i. Kami diberi hujan oleh bintang. Maka berkenaan dengan Allah Subhanahu wa taala menyikapi kalimat ini, maka mungkin bisa kita katakan ada perselisihan. Jadi kalau penulis Hisnul Muslim Syaikh Sa'id Al-Qahtani rahimallahu taala menilai ini kemudian jadi kalimat zikir. Ini menjadi bacaan setelah selesai hujan. Maka sebagaimana di Hisnul Muslim dianjurkan setelah selesai turun hujan seorang muslim mengucapkan mutirna bifadlillahi wa rahmatihi. Namun saya pernah dengar penjelasan dari Syaikh Ibrahim Ar-Rahili bahasanya ini bukan bab zikir. Ini bukan bab zikir. Ucapan mutirna bifadlillahi wa rahmatihi ini babnya adalah bab bab keyakinan, kemudian bukan zikir rutin. Namun memandang kemudian hujan, kemudian nikmat Allah, kemudian kemudian diekspresikan dengan inilah karunia dan kasih sayang Allah untuk kita. Nah, semacam itu. Dan semacam itu karena merenungkan nikmat hujan, yang nanya hujan, kemudian ada lontaran rasa syukur karena mendapatkan nikmat. Maka dengan bumi basah, kemudian yang lama panas dan kering, sekarang turun hujan, sungguh ini nikmat dan karunia Allah. Nah, seperti itu yang dimaksud mutir nabi fadlillahi wa rahmatihi. Itu kalau penjelasan saya Ibrahim Ar-Rahili. Allahu a'lam kalau didatangkan ulama yang lebih terdahulu bagaimanakah posisi kata semacam ini. Mutirna bifadlillahi wa rahmati. Kemudian wa fi sahihain dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Al-Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu anhu beliau mengatakan terjadi gerhana matahari di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertepatan dengan hari matinya anak beliau Ibrahim. Maka sejumlah orang mengatakan matahari itu gerhana karena matinya Ibrahim, karena matahari ikut sedih, kata mereka, ikut berduka dengan wafatnya Ibrahim. Maka dia ngambek, gak mau menampakkan diri karena ikut berduka dan sedih. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membantah anggapan ini dengan Rasul katakan inna syamsa wal qamara, sesungguhnya matahari dan rembulan tidaklah gerhana karena matinya seseorang, bukan karena lahirnya seseorang. Wala li hayatihi, bukan pula karena hidupnya seseorang, maksudnya lahirnya seseorang. Maka di antara keyakinan jahiliyah, gerhana itu dikaitkan dengan matinya orang besar atau lahirnya calon orang besar. Dan ini satu anggapan jahiliyah yang dihapus dan dibatalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faida ra'aitum, maka jika kalian melihatnya yaitu gerhana matahari atau gerhana rembulan. Maka di sini dalil adanya salat gerhana rembulan. Fasallu wa ta'allaha, maka salatlah kalian dan berdoalah kalian kepada Allah. Maka salat gerhana matahari itu dalilnya sunnah fi'liyah dan qauliyah. Sedangkan salat gerhana rembulan itu dalilnya sunnah qauliyah tanpa sunnah fi'liyah. Maka tidak boleh dikaitkan gerhana yaitu kejadian langit dengan kematian Ibrahim yang merupakan kejadian di bumi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sunnah matahari dan rembulan dua ayat Allah. Tidaklah keduanya mengalami gerhana karena matinya seseorang, bukan karena pula lahirnya seseorang. Untuk menyebabkan sesuatu yang terjadi di bumi, kemudian wa nu'alliluhu, kemudian kita beri alasan bahasanya itu satu hal ya, diambil dengan satu perkara yang terjadi di atas sana. Walaisa ala dalika, dalam keadaan tidak ada atas hal tersebut dalil dari syariat. Kemudian kaidah pemakna dalika makna anna jami'a man 'ubida min dunillah, bahasanya semua makhluk yang disembah-sembah selain Allah, maka orang menyembah makhluk ini i'taqada fihi syai'an, meyakini pada si makhluk itu sesuatu yang merupakan sifat rububiyah, sehingga dia berikan kepada makhluk itu satu bentuk ibadah. Seandainya anda ulang, sehingga dia melakukan kemusikan awal dalam rububiyah. Suma aqba artinya dia lanjutkan. Aqba hadha syirka, dia lanjutkan kemusikan itu syirkan fil uluhiyah, dalam bentuk syirik dalam ibadah. Falam lama ketat kala tersebut meyakini kala baru menyembahnya dan bersujud kepadanya. Walam dan mengatur jagat raya, dan mengatur jagat raya adalah khasa'is rububiyah, kekhasan rububiyah, barulah dia sujud padanya, rukuk dan menyembelih padanya dan mengelilinginya. Tatkala dia meyakini bahwa si makhluk itu mengetahui hal yang gaib, maka dia berikan pada makhluk tersebut satu dari ibadah. Lakin hal yastati ahadun minkum ay ya'buda manadil al'an. Manadil jama' dari mindil, mindil artinya tisu. Apakah kemudian salah satu dari kalian mampu untuk menyembah tisu yang dia tahu tidak ada apa-apanya, tidak ada istimewanya, tidak bisa menimbakan sakit kepadanya, tidak bisa melunasi utangnya dan seterusnya. Apakah ada orang yang menyembah tisu misalnya saat ini? Bitabai tentu lah, tidak ada. Kenapa? Kok tidak ada orang menyembah tisu? Li'anau layak tak itu, karena dia tidak meyakini pada tisu ada satu kekhususan uluhiyah. Akan tetapi orang yang mendatangi kubur Husain atau kemudian kubur Ali bin Abi Thalib yang ada di Kufah, atau kubur Husain yang ada di Irak namun diklaim ada di Mesir, kubur Ali yang ada di Kufah, atau kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada kubur Al-Khalil Ibrahim, atau kubur Syekh Badawi, satu kuburan yang diagungkan di kota Tonto di Mesir, atau Siti Zainab, atau kuburan Siti Zainab yang ada di Mesir, atau kuburan Idrus dan yang lainnya. Jadi Siti Aisyah, Siti Fatimah itu nulisnya dalam bahasa Arab itu Sid As-Sid. Nah, nulisnya As-Sid Zainab, As-Sid Fatimah, As-Sid Aisyah. Kita terjemahnya Siti. Terjemahnya Siti. Siti Fatimah, Siti Aisyah. Nah, itu tulisan Arabnya As-Sid. Bacanya As-Siti, As-Siti Zainab. Ya. Anda jumpai indah padanya jutaan manusia yang menyembahnya min dunilai dengan meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kau tanyakan pada mereka kenapa doa minta kepadanya dan menyembelih untuknya dan yang dan ibadah-ibadah yang lain, kenapa Anda memberikannya laha fa ya, jika dicermati alasan yang diajukan itu yudibu kuat menyebabkan terjatuh dalam syirik rububiyah, yaitu bahasanya mereka meyakini yang disembah itu bisa memberikan manfaat dan madarat, bisa menolong dan yang lainnya, sehingga siapa yang terjatuh dalam syirik rububiyah waqa'a dia akan terjatuh li zaman pasti terjatuh dalam syirik uluhiyah. Lain berpaling hatimu untuk beribadah kepada sesuatu sebelum walaupun itu manusia ala ilm. Ya, karena tatkala ilmu telah dilupakan, ilmu telah dilupakan. Ilmu di sini mencakup dua hal. Yang pertama ilmu tauhid. Tatkala ilmu tauhid telah dilupakan, sudah tidak lagi dibicarakan dan didakwahkan dan diajarkan. Kemudian yang kedua, ilmu tentang asal muasal kenapa patung ini dibuat, yaitu untuk mengenang orang yang saleh. Nah, dua-duanya sudah terlupakan. Tauhid tidak lagi dibicarakan, dibahas, ya, diperbincangkan. Kemudian orang pun tidak tahu patung ini asal muasalnya kenapa dibuat. Sekedar untuk mengenang orang-orang yang saleh. Baca waqaf seperti berupa hujan ya, karena menyembah patung-patung itu. Barulah ketika itu ubidat min dunillahi ya, patung wat, suwa dan seterusnya itu disembah-sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan setan terus menolak wa ta'ala. Oleh karena itu jika kita ingin naqta' dabir, qata' dabir itu satu paket ya. Artinya memangkas habis. Jika kita ingin memangkas habis syirik uluhiyah, maka kita harus angkas habis syirik rububiyah. Wallahu a'lam. Kemudian kaidah yang ke-16, rububiyah artinya di luar. Kaidah ini asalnya adalah dari Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Mafaduha isinya. Mafaduha itu terjemahnya isinya. Isi kaidah. Anna imanik, anna iman. Itu tidaklah sah. Bahasanya Allah itu tidak bertempat di satupun makhluknya. Tidak bertempat di satupun makhluknya. Labuta li zaman. Labuta harus. Li zaman harus. Ida arata supaya iman itu benar. Ayasih imanuka iman ini benar. Meyakini bahasanya Allah adalah Rabb segala sesuatu dan pencipta segala sesuatu, pemilik segala sesuatu. Wa anta taqida dan anda meyakini bahasanya Allah itu terpisah dan berbeda dengan jagat raya. Maka Allah terpisah dari zat yang zat makhluk. Falaih. Karena Allah itu dan tidak di dalam jagat raya. Tapi nama itu di kuli maka di setiap tempat. Karena tidak mungkin menyatu iman dengan rububiyah. Ya, iman rububiyah. Maka siapa yang meyakini anna sammata, sammata sama dengan sama, artinya di sana. Ittisalan dhatiyan, zat yang tersambung antara dua zat makhluk dengan Khalik, maka dia kafir dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebentar saya ke belakang. Ya, kita lanjutkan. Wa aidan demikian ashab yaitu akidah wahdatul wujud. Maka dua ada sedikit saja dari zat makhluk qad irtafa'a telah hilang kemudian halla karena dia telah bertempat di zat Allah faqad kafara maka dia telah kafir. Ini Arab Allah Subhanahu wa taala dengan al-marbut dengan makhluk. Sebagaimana kita kebesarannya maka laisa fi dzati syai'un tidak ada pada zat Allah sedikit pada zat yang makhluk. Sebagaimana zat Allah terpisah dengan makhluk, tidak ada yang nempel pada makhluk dan tidak ada makhluk yang nempel pada zat Allah. Fala na'taqidu maka demikian juga kita tidak boleh meyakini bahwasanya ada satu dari zat Allah nempel di satu pun dari zat makhluk. Dan uniknya dan menakjubkannya Ibnul Qayyim menyimpulkan kaidah di atas diambil dari ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Loh kok bisa? Qal Ibnul Qayyim mengatakan idan jika demikian labuta tidak boleh tidak karena Allah adalah Rabb semesta alam. Maka berarti ada alam dan ada Allah. Maka labuta maka di sana ada zat yang dipuji dan zat yang memuji. Dan zat yang diyakini ada badannya rububiyah dan zat yang muncul darinya keyakinan ini. Karena seandainya dua semua sifat-sifat rububiyah, semua sifat-sifat uluhiyah. Karena tidak ada yang menyembah dan tidak ada yang disembah. Ketika itu jadi satu. Lantas siapa yang menyembah dan siapa yang disembah? Tidak ada. Wa batalah kulumma ana rububiyah. Maka akan batalah semua sifat-sifat rububiyah. Mencipta dan yang dicipta. Ini kalau dua zat tersebut menyatu, lantas siapa yang mencipta, siapa yang dicipta? Siapa yang memberi rezeki dan siapa yang diberi rezeki? Tidak bisa. Maka meyakini bahwasanya zat Allah menyatu dengan makhluk tadi membatalkan semua sifat uluhiyah. Siapa yang menyembah dan siapa yang disembah tidak terbedakan. Siapa yang mengingat dan siapa yang diingat tidak terpisahkan. Siapa yang bersujud siapa pelaku sujud dan siapa yang disujudi tidak terpisahkan. Siapa yang berdoa dan siapa yang dimintai permohonan, siapa yang memohon dan siapa yang dimintai permohonan tidak terpisahkan. Demikian juga akidah wahdatul wujud atau hulu ini menyebabkan batalnya semua sifat rububiyah. Mencipta dan yang dicipta menyatu. Memberi rezeki dan diberi rezeki menyatu. Mengatur dan yang diatur menyatu. Enggak bisa dipisahkan. Sehingga ya berarti tidak ada. Ya, maka tadi disampaikan ya, di antara dua akidah sesat yaitu ada satu akidah yang disebut dengan satu keyakinan namanya hulul. Ya, biasanya disambung dengan hulul wal ittihad. Kemudian ada keyakinan namanya wahdatul wujud. Ya, apa bedanya dan mana yang lebih sesat? Wahdatul wujud yang lebih sesat. Karena wahdatul wujud itu meniadakan adanya dua zat. Meniadakan adanya dua wujud. Ini wahdatul wujud meyakini wujud makhluk sama dengan wujud Allah. Wujud Allah sama dengan wujud makhluk. Allah sama dengan makhluk. Maka melihat makhluk sama dengan melihat Allah. Dan kata para penganut Wahdatul Wujud ini, kata para penganut Wahdatul Wujud ini, sebenarnya Fir'aun itu tidak salah. Wa ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Aku itu adalah Allah, itu tidak salah. Karena Wahdatul Wujud. Allah sama dengan Fir'aun, Fir'aun sama dengan Allah. Sebenarnya Fir'aun itu tidak begitu salah. Tidak begitu salah. Dia tidak begitu sesat. Sesatnya Fir'aun, kata Wahdatul Wujud, karena dia batasi Allah itu hanya pada dirinya. Allah karena Fir'aun itu membatasi hanya dia yang sama dengan Allah. Kalau dia katakan, kalau dia tidak membatasi, saya adalah Allah, dan semua kalian juga Allah, itu malah betul. Kalian semua adalah Allah, sebagaimana aku adalah Allah, betul. Nah, karena dia batasi, nah, itu letak sesatnya Fir'aun versi penganut akidah Wahdatul Wujud. Karena dia membatasi, membatasi wujud Allah pada dirinya tanpa yang lain. Sedangkan kalau akidah hulul, yang hulul wal ittihad, maka dia mengakui ada dua wujud. Ada dua wujud. Ini. Ada dua wujud. Kemudian dua wujud ini kemudian ada titik temunya. Ada kemudian titik temunya. Sebagian zat Allah ada pada makhluk, dan sebagian makhluk ada pada Allah Subhanahu wa taala. Maka di akidah ulul wal ittihad yakni bahwa di pada diri manusia itu ada dua unsur. Ada unsur namanya lahut, ada unsur namanya nasut. Ada unsur lahut, unsur ketuhanan, dan nasut, unsur kemanusiaan. Nah, nanti kemudian ada perlu proses riyadhah, olah hati, olah jiwa. Dengan melakukan berbagai macam ritual yang disebut dengan riyadhah, maka lama kelamaan unsur nasut itu hilang. Kemudian kosong. Setelah kemudian hilang, habis karena riyadhah dan kosong, maka nanti akan diisi oleh zat Allah Subhanahu wa taala. Ta'ala Allah amma yakuluna uluwan kabira. Ya, demikian yang kita baca. Kita telah kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa khuda'ana anilhamdulillahi rabbil alamin. Silakan jika ada pertanyaan. Ya, jika tidak ada demikian, subhanaka Allahumma. Terkait buku ilmu sosial, ilmu politik, jika sudah tidak dimanfaatkan, bolehkah dijual? Boleh saja dijual. Ilmu tersebut secara umum ilmu yang mubah, ilmu yang boleh. Tidak mengapa sehingga bukunya tidak mengapa diperdagangkan dan disebarluaskan. Ibu saya pernah bertanya, apa itu Wahabi, apa itu Salafi? Saya bingung jawaban yang tepat untuk dijawab. Maka respon yang bisa kita berikan, misalnya kita katakan bahasanya, kita katakan label Wahabi itu seringkali digunakan oleh orang untuk karena ditujukan pada orang-orang tertentu yang tidak disukai. Karena faktornya karena tidak disukai, karena tidak suka, maka dicap dengan cap tersebut. Padahal boleh jadi seringkali yang dicap tidak seperti itu. Dan ibu juga belum tahu bagaimana cara memilih ustadz yang baik. Maka kita sarankan untuk rajin ngaji aja, rajin. Kita arahkan, mungkin kita bantu untuk belikan buku-buku yang sudah kita pilihkan atau kita sarankan. Ketika ibu masih atau keluarga kita ingin kemudian yang lainnya, jangan kemudian mudah untuk dilarang. Dan kita sampaikan, namun juga di sini jadi ada pembanding, kemudian biar lama kelamaan bisa membandingkan mana yang lebih berkualitas, lebih bagus, lebih kuat dalam berdalil dan sebagainya. Kemudian kita cuma sampaikan kaidah, ikuti yang ustadz yang mengajarkan Quran dan Sunnah, semangat untuk berdalil dan seterusnya. Demikian metode dalam mendakwai keluarga. Karena orang awam antipati ketika, atau banyak orang antipati ketika dilarang-larang dan punya kesan yang negatif. Hukum kerudung belah tangan, di kerudung ada belahan kain, untuk tangan bisa keluar sedikit. Insya Allah tidak mengapa. Bagaimana jika ada seorang yang mengetahui satu rumah diganggu oleh jin? Apakah ini pengakuan yang benar? Apabila benar, dari mana seorang tersebut bisa mengetahuinya? Kalau dia mengatakan dia belum pernah masuk, belum pernah ini, kemudian dia cuma dari kejauhan, itu rumahnya ada jin-jin pengganggu. Maka bisa jadi dia punya jin dan punya info jin, informan, ini info jin. Tapi kalau dia sudah pernah masuk dan lihat penampakan, atau boleh jadi dia merasa merinding dan sebagainya, maka dia mengatakan sepertinya di rumah ini ada jin yang ganggu, maka mungkin untuk kita benarkan pengakuannya. Apakah boleh mendengarkan murotal sambil mengerjakan hal yang lain, sambil masak, sambil nyapu rumah dan yang lainnya? Sesoleh Fauzan pernah ditanya tentang masalah ini dan beliau membolehkannya. Dan tidak mengapa, ya dengarkan sebatas mampu. Sebatas apa yang mampu dilakukan. Apa hukum seni peran, misalnya sekelompok orang membuat video drama dengan memerankan karakter orang lain? Ulama berselisih pendapat tentang at-tamtsil, tentang sandiwara atau seni peran. Ya, pendapat yang dipilih oleh Syekh Mutsaimin dan beliau jelaskan panjang lebar di tafsir surat Al-Baqarah, ya, di akhir-akhir bahasan surat Al-Baqarah, beliau membolehkannya bisurut, membolehkannya dengan sejumlah syarat. Ya, beliau bolehkan dengan sejumlah syarat. Ya, di antara syaratnya adalah tidak memerankan ya, manusia-manusia mulia, nabi, para sahabat, gitu ya. Tidak memerankan manusia-manusia mulia, nabi, para sahabat, atau memerankan manusia-manusia atau makhluk-makhluk yang merupakan pemimpin-pemimpin kesesatan, berperan sebagai iblis dan teman-temannya. Namun berperannya sebagaimana sederhana saja, sebagaimana yang dilakukan oleh teman-teman Yufid di angkringannya, di acara angkringannya dan sebagainya, maka insya Allah itu tidak mengapa, itu memenuhi persyaratan yang disampaikan oleh Syekh Mutsaimin tentang bolehnya sandiwara. Pertanyaan tentang ada permainan edukatif untuk anak modelnya seperti ular tangga, hanya saja dadu diganti kartu angka. Saat akan main, kartu diacak atau dikocok, lalu pemain mengambil satu kartu. Di kartu tersebut tertulis angka dan pemain akan melangkahkan pionnya sejumlah angka tersebut. Bagaimanakah hukum permainan semacam ini? Kalau itu menggunakan angka, insya Allah tidak mengapa. Hukum aurat perempuan saat sholat, apakah dagu termasuk aurat yang harus ditutupi saat sholat? Maka kembali kepada definisi wajah, maka wajah ya, yang perlu dibuka ya, itu sampai ya, dagu, dalam artian pertemuan tulang rahang. Titik temu antara rahang kanan dan rahang kiri ya, dan berdasarkan definisi tersebut, maka belakangnya dagu itu semestinya ditutupi. Belakang dagu bukan hanya leher, namun juga belakang dagu semestinya juga ditutupi, karena dia tidak termasuk dalam definisi wajah. Manakah yang lebih baik, antara memberi hadiah secara terang-terangan ataukah sembunyi-sembunyi? Yang ada pembahasannya sedekah. Sedekah sembunyi-sembunyi lebih baik daripada sedekah terang-terangan. Kalau untuk masalah hadiah, wallahu a'lam. Bolehkah kita memberikan hadiah secara terang-terangan dengan tujuan agar hubungan semakin akrab dan dekat? Hukumnya boleh, bahkan dianjurkan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang ada di Adabul Mufrad, tahadu tahabu. Hendaklah kalian saling memberi hadiah, maka akan timbul kedekatan hati di antara kalian. Bagaimana ketika ada orang yang berutang pada kita namun kita sudah malas menagihnya? Bolehkah kita ikhlaskan di dalam hati dan tidak bilang langsung kepada yang berutang? Kalau boleh, ya boleh. Boleh saja. Sedangkan namun supaya dia pun mendapat manfaat dari pengikhlasan tersebut, ya perlu disampaikan. Ya, karena kamu tidak perlu mikirkan utangmu padaku, sudah saya putihkan. Nah, sehingga dia tidak merasa terbebani. Tapi kalau semata-mata apakah boleh cuma di hati secara sepihak sudah saya ikhlaskan, ya, maka boleh saja. Di buku terdapat buku-buku catatan untuk tawasul, mungkin yang dimaksudkan tawasul yang terlarang. Kemudian saya bakar dan dibuang. Ketika ditanya, saya mengatakan tidak tahu. Apakah saya dosa karena berbohong? Ya, maka jika kita katakan, saya tidak tahu ada di mana sekarang. Ya, betul. Tidak tahu sekarang ada di mana. Bagaimanakah nasibnya? Ya? Karena sudah dibakar, tidak tahu sekarang ada di mana. Ya? Sudah jadi abu, jalan kemana. Ya? Maka tidak bohong. Tauri ya. Ya, mohon saran, saya harus mulai dakwah, bagaimana caranya? Dakwah keluarga, mulailah dengan akhlak mulia. Ya, tampilkan akhlak mulia di depan keluarga, di depan ayah, ibu. Ya, tampilkan bahasanya, ketika seorang itu mulai kenal dunia pengajian, akhlaknya semakin baik. Ya, sehingga karena dari situ ada kedekatan hati, ada ketertarikan. Sebagaimana Islam datang ke negeri ini karena ketertarikan akhlak mulia para pedagang. Maka tampilkan akhlak mulia, kemudian ada tertarik, kemudian kok setelah ini ngaji anak saya kok tambah rajin, tambah ini, tambah lembut kata-katanya. Kamu ngajinya di mana? Saya ibu pengin ikut. Nah, maka nanti di situ bisa jadi awal. Apakah keyakinan Murji'ah yang dimiliki oleh seseorang dan keyakinan Khawarij yang dimiliki oleh seseorang itu membahayakan mereka di akhirat? Iya. Membahayakan di akhirat. Karena di akhirat yang dihisab bukan hanya perbuatan. Namun keyakinan juga dihisab. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Isinya pendengaran, penglihatan, dan keyakinan hati itu akan mendapatkan pertanggungjawaban di akhirat nanti. Di kaidah tadi disebutkan bahwasanya setiap kemusyrikan uluhiyah pasti diawali dari kemusyrikan rububiyah. Tapi mengapa para ulama ketika menjelaskan kesyirikan kaum Quraisy, mereka mengatakan bahwasanya kaum Quraisy syirik pada uluhiyah tidak pada rububiyah? Ya, tadi disampaikan bahasanya syirik rububiyah pasti mengharuskan lizaman, mengharuskan syirik uluhiyah. Syirik rububiyah adalah muqaddimah. Dampaknya, derivatnya syirik dalam uluhiyah. Namun tidak semua syirik uluhiyah itu adalah ada badannya syirik rububiyah. Tapi kalau orang itu syirik, sudah syirik dalam rububiyah, pasti nanti akan menghasilkan syirik uluhiyah. Dan ketika seorang itu punya syirik uluhiyah, maka boleh jadi kemungkinan besar rububiyah kemudian karena faktor yang lain, sebagaimana keadaan orang musyrik Quraisy. Dan perlu diketahui bahasanya rububiyah yang dimiliki oleh orang-orang Quraisy, oleh orang musyrik Arab itu tidak sempurna. Mereka juga punya syirik rububiyah. Di antara syirik rububiyah orang-orang jahiliyah adalah syirik terhadap bintang. Mutirna binau ikada. Itu binau ikada itu mereka yakini yang menciptakan. Orang jahiliyah meyakini bahasanya bintang yang menciptakan dan menurunkan hujan. Dan itu syirik dalam rububiyah. Bolehkah mengambil pelajaran dari orang kafir melalui buku yang ditulis, pengalaman atau pelajaran hidup yang kebanyakan sesuai dengan realita yang ada? Jawabannya boleh. Tajribah pengalaman orang kafir boleh saja diambil faedahnya. Ini dalilnya Nabi mengambil pengalaman orang-orang Romawi. Jadi pada awalnya Nabi mau melarang para suami untuk mengumpuli istrinya yang sedang menyusui. Pada awalnya Nabi menginginkan demikian. Nabi mendapatkan, namun Nabi mengetahui bahasanya orang-orang Romawi melakukan hal tersebut dan tidak ada dampaknya. Maka Nabi membolehkannya. Maka Nabi mengambil faedah dari pengalaman orang-orang Romawi. Laki-laki mereka mengumpuli istrinya dalam keadaan istrinya menyusui dan tidak ada, dan itu tidak menimbulkan bahaya, maka Nabi membolehkannya. Bagaimana hukumnya jika fulana ingin sekolah dengan persyaratan harus ada surat keterangan tertera minimal diangkat 1 tahun. Sedangkan kenyataannya belum diangkat sebagai guru selama 1 tahun. Dan pihak yang mengharuskan mengatakan tidak mengapa kalau kenyataannya belum 1 tahun, tapi tetap ditulis 1 tahun karena itu hanya sebagai persyaratan. Apakah itu termasuk manipulasi data atau tidak? Ya tentu itu manipulasi dan itu dusta. Itu satu hal yang ya, maka itu termasuk dalam bab dusta dan bab menipu. Maka ini ada kaitannya dengan pihak-pihak lain ya, dan pihak lain tersebut ditipu dengan hal ini, dengan surat keterangan palsu tersebut. Penjelasan mengenai beasiswa LPDP yang berkenaan dengan sumber dananya, kalau memang dipastikan bahasanya seluruhnya itu dari hasil riba, maka ini kembali berkenaan dengan hukum berinteraksi dengan orang yang atau pihak yang 100% hartanya adalah dari sumber yang haram. Ya ini kalau di madhab Syafi'i misalnya hukumnya haram. Hukumnya haram berinteraksi menerima hadiah pemberiannya dan sebagainya. Di madhab Syafi'i dan yang lain, dan demikian juga fatwa Syaikh Ibnu Baz rahimallahu taala, berinteraksi dengan orang yang 100% pihak yang 100% hartanya adalah sumber yang haram, maka berinteraksi dalam artian menerima hadiahnya dan yang lainnya hukumnya haram. Maka ini ya, jika demikian keadaannya ya, maka beasiswa kita anggap sebagai hadiah, namun hadiah dari pihak yang seluruh penghasilannya haram. Maka tidak boleh kecuali untuk pihak-pihak tertentu yang tergolong terpaksa dan boleh menerima dari hal yang sumbernya haram. Demikian wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam wa akhuta'ana anilhamdulillah rabbil alamin subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.